Pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Mama dan A. Iya, sudah lebih semangat sekarang dan sudah lebih bareng begitu ya. Hati-hati jangan terlalu kencang, nanti guling-gulingan Bu. Ini tangganya curam Bu sekarang ya. Masih ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Anuriah Kalibata Jakarta Selatan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Forsimat dari Tambun Bekasi ya. Dan kita lanjutkan lagi kepada yang ingin curhat. Tema kita di pagi hari ini adalah adil dalam berumah tangga. Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa Anda sudah bisa mendapatkan buku ini, Curhat ke Mamah Dedeh, buku yang isinya adalah kumpulan curhat-curhat yang pernah on air di acara ini, baik melalui telepon maupun melalui email ya, bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Silakan Bu ya, yang terjauh juga boleh kalau kuat lari ya. Baik, sekarang kita langsung membuka telepon lagi. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Bapak? Dengan adik di Padang. Oh, adik di Padang. Yo, Mbak Aka Banyo. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Jo, yo. Tolong di ketekkan televisinya. Iya. Yo. Kalau adik keteknya tadi, kalau kita dua. Diketekkan? Iya. Digadangkan volume mului. Iya. Oke. Yo. Ada apa, Iko, ha? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Curhat dong. Iya, dong. Gini, Ma, mau nanya. Yo. Kemarin kan Oma bilang sebelum bumi diciptakan itu semua keadaan di bumi ini udah ditentukan di kitab Allah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Terus tadi mau nanya gini tentang misalnya saudara-saudara kita yang ada di Vatikan gitu kan beragama Kristen tuh. Ya. Dari nenek moyangnya sampai ke cucu-cucunya juga udah beragama Kristen. Ya. Terus bagaimana sebenarnya apa tuh nggak kondusif di sana tuh beragama Islam gitu kan? Ya. Nah, apakah memang Tuhan tuh dia mudah menakdirkan orang-orang di situ tuh untuk beragama Kristen gitu tuh masuk neraka? Ya. Terus apa hikmahnya dia ada di dunia ini gitu mah? Ya. Ya. Baik. Itu saja, Dado. Ya. Yo. Oh eh lah, Pai. Nggak tentu. Bang Ade. Udah Ade. Udah Ade di Siko, ha? Di Padang. Jadi Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Karena Allah pun menurunkan Nabi dan Rasulnya itu ketika ajaran Nabi dan Rasul ini berlaku sampai Rasul yang lain diangkat oleh Allah. Ketika Rasul yang lain diangkat oleh Allah, ajarannya ini.